kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang hadis Juraid tentang tiga anak yang bisa berbicara saat berada di ayunan, artinya saat masih bayi. Yang pertama masih bahas tentang masalah, yang pertama adalah Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Maka setelah Maryam melahirkan, ya, maka setelah Maryam melahirkan, kemudian Maryam membawa bayinya menemui Bani Israel, maka fa'asyarat ila tifli, kemudian Maryam itu berisyarat kepada si bayi. Asyarat ilaihi, maka Maryam berisyarat kalau mau tanya kepada, langsung kepada bayi ini. Maka orang-orang Bani Israel seakan-akan mengolok-olok Maryam. Mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, bagaimanakah mungkin kami akan mengajak berbicara sabiya, seorang bayi yang kana fil mahdi, masih ada di ayunan, yaitu bayi yang masih betul-betul bayi. Artinya hadza ghairu ma'kulin, bertanya kepada bayi ini satu hal yang tidak logis. Namun setelah mendengar perkataan Bani Israel seperti ini, maka bayi Isa menoleh kepada ke arah mereka, lantas berkata dengan suara yang jelas, yang fasih, yang gamblang, ini perkataan al-baligh yang jelas, dan jadilah dia perkataan yang menakjubkan karena ucapan yang jelas diucapkan oleh bayi yang baru saja lahir. Ya, qal, bayi Isa mengatakan, ini abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, aku adalah hamba Allah, Allah akan berikan kepadaku kitab suci dan Allah akan jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah akan jadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ya, maknanya kata para ahli tafsir, aku akan mengajarkan kebaikan di mana saja aku berada. Maka seorang itu disebut orang yang diberkahi, mubarakan aynama kunt, mubarakan aynama kana, orang yang diberkahi di mana saja dia berada. Ketika dimanapun dia berada, dia mengajarkan kebaikan. Ketika dia berada di masjid mengajarkan kebaikan, ketika dia duduk-duduk kemudian jajan di angkringan, ya ngobrolnya ada pesan-pesan kebaikan yang dia bagikan. Ketika ketika kemudian dia berada di tempat kerjanya, maka ada di kantornya, maka ada pesan-pesan kebaikan yang meluncur dari lisannya. Saat dia ngobrol dengan karyawannya, saat ngobrol dengan teman kerjanya, saat bicara dengan bosnya, bos dan atasannya, maka ada pesan-pesan kebaikan yang tersisipkan. Maka ada orang-orang yang Allah beri kehebatan, kecerdasan dalam tanda kutip, bisa menebarkan, bisa memanfaatkan berbagai macam sikon yang ada untuk disisipi dengan pesan-pesan kebaikan. Disisipi pesan-pesan kebaikan, maka dia tidak hanya mengajarkan kebaikan di masjid, ya, duduk di kursi seorang guru, seorang pengajar di masjid atau di tempat resmi yang lain, di podium. Namun ketika ngobrol, ketika guyon, ketika nemeni makan, ketika makan bareng dan yang lain, ada saja pesan-pesan kebaikan yang bisa diambil oleh orang-orang di sekelilingnya. Maka orang yang semacam ini disebut di Al-Quran di surat Maryam dengan sebutan mubarakan aina makana, orang yang diberkahi di mana saja dia berada. Ya, maka ada sebagian orang yang bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan, namun hanya di forum-forum resmi, di podium, ya, di duduk di kursi seorang pengajar, seorang guru. Non ketika guyon, murni guyon. Ketika makan bareng, ya saat makan bareng itu ya murni acaranya makan saja. Ini murni acaranya makan. Ini tidak ada pesan-pesan kebaikan yang disampaikan dengan bahasa lisan, dengan ucapan lisan atau ucapan atau bahasa tindakan. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam mendapatkan julukan mubarakan aina makana, dia adalah seorang yang diberkahi di mana saja dia berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk salat dan bayar zakat selama aku masih hidup. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya ada syariat salat dan syariat zakat di syariatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya kewajiban beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu berlaku selama masih hidup. Selama masih hidup, selama masih ada kesadaran, maka di situ ada kewajiban beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian kewajiban seorang Nabi, seorang Isa alaihi salatu wassalam, maka bagaimanakah lagi orang yang bukan seorang Nabi? Maka tentu lebih-lebih lagi berlaku padanya kewajiban ini. Maka ayat ini menunjukkan tidak benarnya anggapan sebagian orang bahasanya ketika telah sampai derajat level kesalehan tertentu, maka ada orang yang tidak terkena kewajiban salat, kewajiban zakat, dan kewajiban agama yang lainnya. Namun semua kewajiban agama jadi kemudian tidak berlaku untuknya. Semua yang wajib boleh ditinggalkan, semua yang haram boleh dikerjakan. Ya, karena dia telah jadi seorang wali, seorang manusia suci, sudah tidak lagi terikat dengan aturan-aturan Nabi. Maka ini satu hal yang tidak benar. Bahkan seorang Nabi Isa alaihissalatu wassalam, seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah perintahkan aku untuk senantiasa salat dan bayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan Allah jadikan aku sebagai anak yang berbakti kepada ibuku. Maka berbakti kepada ibu adalah akhlak kenabian. Berbakti kepada orang tua adalah akhlak kenabian. Maka orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia adalah orang yang meniru akhlak para nabi. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak jadikan aku sebagai orang yang sombong dan celaka. Wassalamu alayya ya maulidtu, keselamatan untukku saat hari aku dilahirkan, hari aku meninggal dunia, dan hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Maka perhatikan, ada 7 kalimat. Ya, 7 kalimat yang diucapkan oleh min tiflin fil mahdi, seorang anak yang statusnya masih bayi di ayunan ibunya. Ya, namun kita tidak perlu heran, karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala melebihi segala sesuatu. Ya, ketika tidak perlu terlalu heran yang bermakna kemudian tidak percaya terjadinya hal ini. Bukankah kulit kita dan tangan kita, kaki dan lidah kita pada hari kiamat itu akan berbicara, dan isi pembicaraannya tashhadu alaina, memberikan persaksian yang menyudutkan kita. Memberikan persaksian yang menyudutkan kita, tashhadu ala, memberikan persaksian yang menyudutkan. Maka lidah akan ngomong, ya Allah, saya lidah telah dipakai oleh orang ini bohong sekian kali. Maka tangan akan mengatakan, ya Allah, aku tangan, ya si fulan, dia telah gunakan aku untuk mencuri sekian kali. Maka kulit, tangan, kaki akan memberikan persaksian yang menyudutkan. Bima fa'alna, karena dia bongkar perbuatan-perbuatan jelek yang kita lakukan. Bala tashhadu, sungguh dia akan memberikan persaksian. Dan bukankah tanah itu akan bercerita, menceritakan beritanya, yaitu apa saja yang dilakukan oleh manusia di atas punggungnya. Bi anna rabbaka uhalaha, karena Allah memerintahkannya. Maka setiap tanah ya di muka bumi Allah berikan kesempatan untuk ngobrol, untuk laporan dan cerita. Siapa saja melakukan maksiat di atas permukaannya, si fulan berbuat demikian bukan di sini, si fulan berbuat demikian di permukaanku, ya Allah, maka akan dilaporkan satu persatu. Al-ardu tashhadu bima amilta 'alaiha min qawlin aw fi'lin. Maka tanah itu akan memberikan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang apa yang dilakukan di atas permukaan tanah tersebut, bukan hanya perbuatan namun min qawlin, demikian juga ucapan. Si fulan ini duduk di atas permukaanku dan pada saat dia duduk dia bohong, dia bilang demikian demikian dan itu bohong. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi dan itu tanah akan menceritakan ceritanya, yaitu apa saja yang dilakukan oleh manusia, ucapan ataupun perbuatan yang terjadi di atas permukaan tanah. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Rabbnya, karena Rabbmu memerintahkannya. Dan jika demikian, maka inilah perkataan Isa putra Maryam. Beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang agung di atas 7 kalimat pada saat beliau masih statusnya bayi. Maka inilah bayi pertama atau bayi pertama yang bisa berbicara dari 3 bayi yang Nabi ceritakan dalam hadis ini. Sedangkan bayi yang kedua adalah Sahibu Juraid, adalah bayi yang ada dalam kisah Juraid. Juraid adalah seorang ahli ibadah. In azala anin nas, dia menjauh dari masyarakat. Dia menjauh dari masyarakat, tinggal di pinggiran kampung dan tidak bergaul dengan masyarakat. Itu khairun, satu hal yang baik, jika fil khiltah, jika banyak gaul itu malah kemudian mendapatkan keburukan dan kejelekan. Maka mempersedikit bergaul dengan orang atau bahkan meminimalisir sedikit mungkin bergaul dengan tetangga kiri dan kanan, lebih suka menyendiri, satu hal yang baik. Manakala yang dijumpai kalau bergaul dengan mereka hanya keburukan, melihat keburukan dan mendengar ajakan keburukan. Amma idza lam yakun fi khiltati syarrun, namun jika dalam pergaulan tersebut tidak terdapat kejelekan, terdapat banyak manfaat, maka bergaul dengan lingkungan, bergaul dengan masyarakat itu afdal, itu yang terbaik. Syaratnya sabar, itu terbaik, itu yang lebih mulia, itulah yang lebih utama daripada banyak menyendiri di rumah dan anda kurang kenal dengan tetangga kiri dan kanan. Maka bergaul itu lebih baik, syarat utamanya sabar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi katakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa, bahasanya seorang mukmin, seorang yang beriman, yang bergaul dengan manusia, yang gaul dengan tetangganya, kenal akrab dan dekat dengan orang yang ada di sekelilingnya, wa yasbir ala adahu. Namun Nabi katakan dengan modal bersabar dengan gangguan manusia. Maka itulah yang khairun, lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang la yukhalituhum, tidak bergaul dengan lingkungannya, tidak bersosialisasi dengan masyarakatnya, sehingga tidak memiliki amal saleh, wala yasbiru ala adahum, bersabar menghadapi gangguan manusia, gangguan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka jika kondisi masih banyak kebaikan yang kita jumpai di lingkungan kita, masih banyak orang-orang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang mudah untuk diajak kebaikan, maka jika keadaan masyarakatnya masih demikian, maka yang terbaik adalah akrab dengan mereka, kenal dekat dengan mereka, tidak jaga jarak dengan mereka. Namun syaratnya sabar dengan gangguan yang didapatkan dari lingkungan, yang didapatkan dari orang-orang di sekelilingnya. Karena inilah karakter manusia. Karakter manusia, semua manusia itu mengecewakan. Semua manusia itu mengecewakan. Tidak ada yang tidak mengecewakan. Semuanya mengecewakan. Semuanya kemudian maka bergaul, risiko bergaul dengan manusia adalah ini, mendapatkan sikap yang mengecewakan atau ucapan yang terasa nyelekit di hati, atau kemudian tindakan yang bikin kita tidak nyaman. Itu sebuah keniscayaan ketika kita bergaul dengan manusia. Jangankan tetangga, bahkan orang yang satu rumah dengan kita, bahkan orang yang satu rumah dengan kita, maka tidak akan kita temukan manusia yang tidak bikin kecewa. Siapa yang berharap ingin ketemu manusia yang tidak bikin kecewa, maka itu harapan yang salah tempat. Kalau itu yang dicari, itu di dunia. Di dunia mau cari manusia yang tidak pernah mengecewakan, maka itu salah tempat. Karena adanya di surga. Karena adanya di surga. Di dunia pasti ketemu dengan orang yang mengecewakan, meskipun dia adalah orang yang sangat mencintai kita, dan kita pun cinta kepadanya. Itu tidak ada yang tidak bikin kecewa. Maka siapa yang ingin punya tetangga yang tidak mengecewakan, tidak pernah punya tetangga yang dekat. Siapa yang punya pingin kawan yang tidak pernah nyelekit ya, omongannya gak pernah bikin kecewa dan bikin maka gak akan pernah ketemu dengan tetangga demikian. Pingin kemudian punya teman kerja yang tidak pernah PHP, bikin harapan bohong sehingga mengecewakan, maka gak akan pernah berjumpa. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, modal pokok bermasyarakat adalah sabar dengan manusia. Sabar dengan manusia. Maka orang yang, maka itulah ibadahnya, itulah diantara ibadah orang yang bergaul, berinteraksi, bermasyarakat, ada ibadah sabar dengan gangguan manusia. Maka kita lihat di sini, maka Nabi mengajarkan kepada kita ketika bermasyarakat, yang Nabi ajarkan adalah kita yang mengkondisikan diri dan hati. Karena kita tidak bisa membuat orang-orang itu ideal sebagaimana harapan kita. Kita tidak bisa memaksa orang dan membuat orang-orang di sekeliling kita hanya berbuat sebagaimana harapan dan keinginan kita. Maka yang terjadi adalah banyak yang tidak sesuai dengan harapan. banyak yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, sehingga apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang mau sukses bermasyarakat, dia kondisikan dirinya dengan Nabi katakan dia sabar dengan gangguan manusia. Artinya dia yang mengkondisikan dirinya dan mengkondisikan hatinya. Tidak semua hal yang mengecewakan dimasukkan ke dalam hati. Tidak semua kalimat yang nyelekit, yang menusuk itu diingat-ingat. Namun sikap yang tepat lebih banyak hal-hal tersebut dianggap sebagai angin lalu. Maka dengan itu kita akan bisa nyaman berinteraksi, nyaman bergaul, dan nyaman untuk bermasyarakat. Dan orang yang setiap omongan nyelekit dimasukkan di hatinya, setiap sikap yang mengecewakan dia kenang sepanjang hayat, maka hidupnya cuma isinya derita. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di tempat kerjanya, dia tidak akan mendapatkan bahagia di lingkungan tetangganya. Karena semuanya masuk ke dalam hatinya dan semuanya betul-betul dikenang, sehingga isi hidup cuma kecewa dan kecewa. Nah, kemudian lakin akan tetapi jika dekat dengan manusia itu kemudian menimbulkan bahaya dari sisi agama. Fanjubidi nikah, maka selamatkan agamamu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, "Yushiku ta'lam lagi ayakuna khairu mali rajuli." Sebaik-baik harta seseorang adalah kawanan kambing, yang dia ikuti kawanan kambing tersebut berada di puncak-puncak gunung dan di tempat maqil qatar dan tempat turunnya hujan. Artinya yafiru bidinihi, ada satu kondisi di mana yang terbaik orang itu lari menyelamatkan agamanya dari hal-hal yang merusak agama dan imannya. Maka di kisah ini Juhaid itu in'azala aninasi, menyendiri dari masyarakatnya, tinggal di pinggiran kampung. Dia bangun satu musola sawma'atan, yaitu satu tempat yang dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Lantas satu hari datanglah ibunya, dan ketika itu Juhaid sedang salat dan ibunya memanggilnya. Ibunya tinggal di perkampungan, dia datang dari perkampungan ke pinggiran kampung untuk ketemu dengan anaknya Juhaid. Maka dia panggil dari luar, dia teriaki dari luar, nadathu, nada itu memanggil dari jauh. Faqala fi nafsihi, maka terjadilah gejolak, perang batin dalam diri Juhaid. Wahai Rabku, ibuku ataukah salatku? Artinya, apakah ku jawab panggilan ibuku dan ku hentikan salatku, ataukah aku melanjutkan salatku? Ternyata dia memilih melanjutkan salatnya. Datanglah ibunya Juhaid di kali yang kedua, di hari yang kedua. Waqalat lahu misla al-ula, yang dia katakan sebagaimana dia katakan di hari yang pertama, yaitu dia panggil anaknya Juhaid. Faqala misla maqala, dan Juhaid pun mengatakan sebagaimana yang dia katakan di hari yang pertama. Akhirnya Juhaid memilih untuk melanjutkan sholatnya. Lantas datanglah kali yang ketiga, datang ibunya Juhaid, datang di kali yang ketiga memanggil Juhaid. Maka Juhaid mengatakan semisal yang dia katakan, yaitu perang batin. Tumastamar fi salati, dan putusannya dia lanjutkan salatnya. Maka sang ibu kemudian marah. Kemudian dia mendoakan Juhaid dengan doa kejelekan. Isi doa kejelekan, doa yang merupakan musibah bagi Juhaid. Ya Allah, janganlah engkau matikan Juhaid sampai dia melihat wajah-wajah pelacur. Azzawani pelacur. Artinya dia doakan jua itu tidak mati sampai melihat dan pernah melihat wajah pelacur. Waliyadu billahi. Dan seorang laki-laki jika dia melihat wajah pelacur, maka umumnya wajah pelacur itu tentu berdandan, begini-begini, wangi dan sebagainya. Nanti dia pelacur. Nah, normalnya demikian, identik dengan demikian. Maka normalnya laki-laki ya, kemungkinan besar laki-laki manakala berjumpa perempuan semacam ini, maka iftadana, maka dia ada kemungkinan besar untuk tergoda. Karena pandangan laki-laki kepada lawan jenis dalam ini perempuan, apalagi dia perempuan berdandan, perempuan yang rutin kemudian melakukan perawatan diri dan badan sebagaimana dilakukan oleh umumnya para pelacur, maka itu satu hal yang fitnah, menjadi sumber godaan. Fakaifa idza kanat waliyatu billahi zaniatan baghiyatan, demikian umumnya perempuan, bagaimanakah jika dia adalah perempuan penggoda alias pelacur? Tentu luar biasa. Bukan perempuan penggoda saja sudah tergoda, gimana kalau kemudian ketemu dengan perempuan penggoda? Wa khulqal insanu dha'ifa, ditambah Allah katakan dan manusia itu tercipta dalam keadaan lemah. Kata para ditafsir Mujahid dan yang lainnya, artinya lelaki itu lemah di hadapan syahwat terhadap perempuan. Li'annahu yanzur ilaiha ala annaha tumakkinuhu min nafsiha. Artinya karena lelaki ini melihat pelacur dalam keadaan pelacur tersebut menawarkan dirinya, menggodanya, maka ini bisa menyebabkan rusaknya si laki-laki ini. Maka di antara pelajaran yang bisa kita simpulkan min hadil jumlah dari kalimat ini yang ada di hadis ini, bahasanya orang tua jika memanggil anak yang sedang salat, maka wajib hukumnya bagi anak untuk menjawab dan mendatangi panggilan orang tuanya, dengan syarat manakala salatnya bukan salat fardu, salat yang wajib. Jika salatnya adalah salat yang wajib, maka tidak boleh menjawab atau kemudian memenuhi panggilan orang tua. Akan tapi jika salatnya adalah salat yang sunnah, maka penuhilah panggilan orang tua, batalkan salat. Ila idza kana mimman yaqdiruna al-umura. Ini pengecualian yang kedua, kecuali jika orang tua adalah orang yang yuqadiruna al-umura qadraha, menyikapi segala sesuatu secara proporsional. Artinya keduanya jika tahu kalau anda sedang sholat meskipun itu sholat sunnah, keduanya memaklumi anda. Fahuna, maka jika demikian keadaannya, maka asyir ilaihima, maka berikan isyarat kepada orang tua bahasanya anda sedang mengerjakan sholat sunnah. Ima binah nahnahah, gimana isyaratnya? Kata saya Ibnu Taimin, boleh jadi dengan dehem au atau dengan mengatakan subhanallah. Kiat yang lainnya, keraskan suara pada ayat yang sedang anda baca atau doa yang sedang anda panjatkan, sehingga orang tua yang memanggil itu mengetahui anda sedang salat. Maka jika anda yakin bahasanya dua orang tua, bapak dan ibu, mereka murunah, luas orangnya, tidak kaku. Orang yang murunah, luas, keduanya memaklumi anda jika anda sedang salat meskipun salat sunnah, maka jangan, maka tidak mendatangi undangannya atau panggilannya tidak mengapa. Namun nabihum, beritahukan pada mereka ala annaka tusalli, anda sedang salat meskipun itu salat sunnah, salat duha atau yang lain. Misalnya ayah datang sedangkan anda sedang salat sunnah qobliyah subuh. Ala ayah datang dan memanggil wahai fulan dan anda sedang salat. Maka jika Anda mengetahui dan tahu karakter bapak, bahasanya ayah adalah seorang yang luas, seorang yang mudah memaklumi, maka berdehellah untuk ayahmu, atau ucapkanlah subhanallah, atau keraskan bacaan Al-Quran atau bacaan doa atau bacaan zikir yang sedang Anda baca, sehingga beliau mengetahui posisi kita dan memaklumi kita. Namun jika ternyata tipe orang tuanya adalah orang tua kaku, in kana minal akharin alladzi la ya'dhiruna, tidak suka memaklumi, ini namun ngotot, ini dipanggil ya harus datang, dan dia ingin agar perkataannya lah yang tertinggi, yang diutamakan, maka jika sholatnya adalah sholat sunnah semacam qabliyah subuh, maka batalkan sholatmu. Wakallimu, kemudian ajak bicara beliau. Demikian juga ini yang berlaku kepada ibu. Adapun jika sholatnya sholat fardu, maka tidak boleh membatalkan sholat li ahadin karena siapapun, kecuali kondisinya kondisi darurat. Semacam misalnya kita melihat ada seorang yang dikhawatirkan terjumus dalam kebinasaan karena terperosok dalam sumur atau dalam lautan atau masuk ke dalam kubaran api, maka dalam kondisi ini batalkan sholat ya, karena darurat menyelamatkan orang tersebut. Adapun kondisi selain darurat, maka tidak boleh membatalkan sholat fardu. Ya, maka tadi disampaikan kaidah ketika orang tua memanggil, maka kaidah ketika orang tua memanggil adalah batalkan salat untuk mendatangi panggilan orang tua, kecuali jika salatnya salat yang wajib. Boleh tidak mendatangi. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua, manakala kita tahu orang tua adalah orang yang luas, yang mudah memaklumi. Mudah memaklumi, bukan orang tipe kal orang yang kaku. Maka dia memaklumi kalau kita sedang sholat duha. Kalau tahu kita sedang sholat duha, boleh memakluminya. Tidak kemudian langsung datang memakluminya. Maka jika dalam keadaan demikian, maka kasih isyarat yang menunjukkan kalau kita sedang dalam kondisi mengerjakan sholat sunnah dengan sejumlah cara yang tadi telah disebutkan. Maka kaidah dalam masalah ini, kalau sholat itu sholat yang wajib, tidak boleh dibatalkan. Haram membatalkannya, dosa membatalkannya, kecuali jika ada kondisi darurat. Sedangkan kalau sholat itu sholat sunnah, maka boleh dibatalkan. Namun jika tanpa sebab, maka membatalkan sholat sunnah hukumnya boleh namun makruh. Jika tanpa sebab, boleh namun makruh. Dan jika ada sebabnya, maka boleh tanpa makruh. Karena kaidah fikih mengatakan bahasanya makruh itu menjadi mubah jika ada kebutuhan, ada hajat untuk melakukannya. Kemudian potongan hadis ini juga memberikan pelajaran bahasanya doa orang tua idza kana bihaqqin, jika itu adalah doa yang benar bukan doa yang zalim, maka itu layak untuk dikabulkan. Maka doa jelek orang tua kepada anaknya, jika orang tua ini posisinya tidak zalim namun dia di posisi yang benar, maka itu adalah doa yang sangat layak dan pantas Allah kabulkan. Oleh karena itu sepatutnya kita jaga diri, betul-betul jaga diri dari doa jelek orang tua. Hatta la tu'arid namsaka likubulillahi tu'ahuma, jangan sampai kita punya menjumuskan diri kita dalam permasalahan, Allah terima doa kedua orang tua kita, dan itu doa buruk, akhirnya kita merugi karenanya. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini dalil bahasanya kasih sayang yang Allah letakkan pada hati orang tua kepada anaknya. Terkadang ada kondisi, terkadang dijumpai satu kondisi yang menghilangkan rasa kasih sayang tersebut. Maka ini seorang ibu yang demikian sayang dengan anaknya, 3 hari berturut-turut datang jauh-jauh dari rumahnya ke tempat ibadah anaknya, ternyata tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Maka sampai 3 kali sampai titik kemudian hilanglah, kemudian titik hilangnya kehabisan kesabaran. Akhirnya keluarlah ucapan doa jelek. Lianna hadhihi da'wata, karena di sini kita jumpai di kisah jurat ini doa yang luar biasa dari seorang ibu. Dia mendoakan jelek anaknya dalam bentuk tidak mati sampai melihat wajah pelacur. Dan ini menunjukkan kalau dia sangat marah. Sangat marahlah yang menyebabkan seorang ibu yang lembut dan penuh kasih sayang, dan penuh kasih sayang ini mendoakan doa jelek semacam ini kepada anaknya. Kemudian dalam kisah Jurayth terdapat sejumlah pelajaran selain yang telah disebutkan. Di antara pelajaran yang ada dalam kisah Jurayth, bahasanya jika seorang itu memperkenalkan diri kepada Allah Ta'ala dengan rajin beribadah dalam posisi senang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dalam tanda kutip mengenalnya ketika dia dalam kondisi susah. Maka orang ini yaitu Jurayth adalah seorang ahli ibadah yang rajin menyembah Allah Azza wa Jal. Maka tatkala dia terjumus dalam perkara yang sulit, dalam posisi mendapatkan kesulitan yang besar, Allah selamatkan Jurayth dari kondisi sulit tersebut. Lama ja'ilai ha'ulai, maka tatkala datanglah masyarakat menemui Jurayth yang mereka ini kadulahu ahadal qaidal azim, melakukan tipu daya yang luar biasa. Dapat adil mar'atu ila Jurayth, maka perempuan pelacur itu datang menemui Jurayth untuk menggoda Jurayth, namun Jurayth tidak menoleh padanya. Tiba-tiba di tempat tersebut ada lelaki penggembala kambing yang sedang balakan kambing. Kemudian dia suka berteduh, beristirahat di tempat ibadahnya Jurayth. Maka perempuan pelacur tersebut mendatangi lelaki penggembala kambing, dan lelaki penggembala kambing tadi berzina dengannya waliyadzubillah, kemudian hamil karenanya. Kemudian masyarakat mengatakan ini adalah inna hadal walada, anak ini adalah anak zina dari Jurayth. Maka mereka menuduh Jurayth dengan tuduhan melakukan perbuatan keji yang luar biasa, itu zina. Akhirnya mereka pun mendatangi Jurayth, memukuli Jurayth, mengeluarkan Jurayth dari musolanya, kemudian menghancurkan musolanya Jurayth. Akhirnya Jurayth meminta kepada orang-orang tersebut untuk menghadirkan bayi laki-laki yang terlahir dari lelaki penggembala kambing. Tatkala orang-orang telah menghadirkan bayi tersebut, maka Jurayth menusuk dengan jarinya, menusuk perut bayi tersebut, dan bertanya kepada si bayi, man abuka, siapakah ayahmu? Dan dia baru saja lahir, bayi ini adalah baru saja dia lahir hari itu. Faqala, tasya mengatakan, ayahku ada fulan, yaitu sang pengembala kambing. Akhirnya mereka mendekati Jurayth, kemudian menciumi Jurayth dan mengusap-usap tubuh Jurayth. Kemudian orang-orang mengatakan, apakah engkau ingin kami bangun musolamu pakai emas? Karena mereka menyadari telah menghancurkan musola tersebut secara zalim. Maka Jurayth mengatakan, saya tidak mau kembalikan musolaku sebagaimana keadaan sebelumnya, terbuat dari batu bata biasa. maka mereka pun membangun kembali dia musolanya Juraid. Maka dalam kisah ini kita jumpai ada bayi yang bisa berbicara padahal dia masih dari ayunan, artinya baru saja lahir. Kemudian bayi tersebut mengatakan bahasanya bapaknya adalah fulan, seorang pengembala kambing. Ya, maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan kisah Juraid dalam hadis ini ketika beliau menceritakan adanya tiga bayi yang bisa lancar berbicara, fasih berbicara, padahal dia statusnya bayi yang baru saja lahir atau belum lama lahir. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.